Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوة بالله رحمنا رحمكم الله الحمد لله الله سبحانه وتعالى kembali mempertemukan kita, memudahkan kami berziarah ke sini, terkhusus untuk menjenguk akhuna fillah Ustaz Muad Abu Yahya fidhallahu taala wa thaniyan akhuna fillah rahiman rahimakumullah. Kita mesti banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan di antara nikmat yang besar, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, yang perlu kita ingat-ingat di saat-saat ini adalah nikmat al-aman. Nikmat Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita keamanan. Aman di rumah-rumah kita, di markis-markis kita, ya di jalan-jalan kita, secara umum di negeri kita. Nikmat inilah yang telah Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada Quraisy, yang dengannya mereka diperintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hafal surat Quraisy? Hafal deh. Hafal. Coba baca. Fal yang wudu. Belum, ada yang tertinggal. Fal yang wudu. Nah, masyaallah. Apa ayat pertama? Ya, Lila fi Quraisy. Yang kedua? Iya, karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Ila fihim rihlatash syita'i was-shayf. Ya, kebiasaan mereka rihlah, bepergian di waktu musim dingin dan musim panas. Ayat berikutnya. Ya, falya'budu rabb hadzal bait. Maka hendaknya mereka beribadah kepada Rabb hadzal bait. Yani al-bait di sini apa ini? Rabb hadzal bait ini Ka'bah. Iya. Kenapa demikian? Alladzi at'amahum min ju'. Karena dia Allah Subhanahu wa taala Rabbul Bait, telah memberikan kepada mereka makan dari kelaparan mereka. Wa amanahum min khauf. Dan telah ya memberikan keamanan kepada mereka dari rasa takut yang datang sebelumnya. Kata Syaikhul Rahman As-Sa'di rahimahullahu taala, Allah mengingatkan dalam surat ini dua nikmat kepada Quraisy. Nikmat rizq, Iya, nikmat rezeki. Alladzi at'amahum min ju'. Dan yang kedua apa? Nikmatul aman. Nikmat keamanan. Setelah sebelumnya mereka mendapatkan rasa takut. Disebut oleh para ulama kita ini surat terkait dengan surat sebelumnya. Apa surat sebelumnya? Al-Ma'un sesininya. Kalau gitu yang sebelahnya lagi, yang dari belakang. Al-Fil. Apa? Bunyinya apa? Al-Fil. Masya Allah. Nah, kakaknya mana? Kakaknya mana? Mana? Nah, apa isinya surat Al-Fil? Tahu? Apa kisahnya? Nah. Gak apa-apa, agak susah mungkin. Apa intinya? Ah, fadal. Iya bapak, fadal. Apa isinya inti surat Al-Fil? Oh iya, kisah penyerangan tentara Abraha. Pakai apa? Pakai gajah. Dikepung. Iya, mereka menyerang Ka'bah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menyelamatkan. Iya, ini khauf yang menimpa mereka. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fal ya'budu rabba hadal bait. Maka hendaknya mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, rabba hadal bait, yang telah memberikan kepada mereka rizki, memberikan rizki, memberikan makan dari kelaparan mereka, memberikan rasa aman, mereka bisa rihlah ke Syam. Iya, bisa rihlah di musim dingin, di musim panas, yang telah memberikan kepada mereka keamanan. Ya min khauf. Ini ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, kita syukuri nikmat aman. Dan kita manfaatkan nikmat ini sebaik-baiknya. Entah sampai kapan kita bisa merasakan seperti ini. Bebas bermajlis, alhamdulillah. Menimba ilmu, akidah, tauhid, menyebarkan sunnah tauhid. Ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Di dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man asbaha aminan fi sirbihi wa mu'afan fi jasadihi wa indahu qutu yaumihi ka'annaha hizat lahu dunya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha, barang siapa yang pagi hari, aminan fi sirbih, dia aman di tempatnya, mendapatkan keamanan. Dalam keadaan orang-orang lain di tenggara, di sebagian negara, di sebagian negeri, mereka mendapatkan kekacauan, iya, ketakutan, dia Allah berikan nikmat. Asbaha aminan, dalam keadaan aman fi sirbih, di tempat-tempatnya. Wa mu'afan fi jasadihi, dan dia sehat wal afiat jasadnya. Yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa indahu qutu yaumihi, dan dia punya makanan sehari-harinya, makan pokoknya. Ditafsirkan oleh sebagian para ulama kita ketika mensyarah di sini, ini punya makanan untuk makan siang, untuk makan malam. Indahuma yuqaddi, ya, wa yu'ashi, untuk makan siang dan makan malam hari itu sudah ada. Aman, sehat, buat makan ada. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang seperti ini seakan-akan telah dikumpulkan dunia untuk dia semuanya. Sudah punya dunia dia. Nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmatul aman, nikmatul sihah, dan nikmat rizq. Ini ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, harus kita syukuri. Dan sekali lagi, tentunya bentuk syukur itu adalah dengan kalbu, bentuk syukur dengan al-lisan, dan syukur dengan al-jawarih kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya, ia memanfaatkan masa-masa aman, ia untuk banyak-banyak ketaatan, melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Badiru bil amal fitanan ka qita'il layli mudlim, ia bersegera untuk beramal saleh sebelum datang fitnah-fitnah. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'a, di malam ini kita akan baca satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sampingnya itu siapa? Arsada. Nah, siapa kunyahnya? Jambuk. Satu lagi yang gede. Abdullah bin Mas'ud, siapa kunyahnya? Abu siapa dia? Ada di Arba'in. Abu Man. Indak ya Khrafik. Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Karena indahu ilmun fi kitabillah. Ketika beliau memberikan tasyji', ia memberikan dorongan semangat kepada murid-muridnya, kepada sahabuh, untuk banyak menimba ilmu kepada beliau. Bukan minbab al-kibr, bukan dalam rangka sombong, tapi dalam rangka orang-orang yang di sekitarnya untuk benar-benar bersemangat mengambil ilmu dari beliau. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Law a'lamu man a'rafu minni bi kitabillah la rahaltu ilaih." Kata beliau, sungguh kalau sani aku tahu orang lebih tahu, lebih alim dariku dari tentang Al-Qur'anul Karim, law a'lamu law araftu man huwa a'lamu minni, yang lebih alim dariku tentang kitabullah, la rahaltu ilaih, sungguh aku akan pergi rihlah kepadanya belajar. Artinya, iya, beliau seorang Allah berikan kelebihan terkait dengan ilmu Al-Qur'anul Karim. Beliau yang di dekat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Abu Musa Asy'ari radhiyallahu anhu ketika datang ke Madinah, beliau mengira Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu termasuk keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam keluasan, kelapangan masuk ke rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam tanpa izin. Khairul rahiman rahimakumullah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi du'ai. Rasul sallallahu alaihi berkata di dalam doanya yang mesti kita pun semestinya membacanya, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma ya Allah, inni as'aluka, aku minta kepadamu al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Empat masyhur. Hafal salaf awal ya? Sudah hafal salaf ya? Allahumma inni as'aluka al-huda. Al-huda yang dikatakan para ulama kita adalah al-ilmu nafi'. Jadi maksud dalam hadis ini adalah al-ilmu yang bermanfaat. Di dalam sebagian syarah di atas Syaikhul Rahman As-Sa'di rahimahullah menyatakan al-huda itu kadang bermakna al-ilmu wa taufiq. Tetapi yang dimaksud dalam hadis ini yakni al-ilmu nafi', minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Sayangnya belum ada kenal santrinya. Yang bapak-bapak enggak apa-apa ditanya ya. Biasa kan enggak apa-apa ya. Yang marah mana ya? Apa ilmu yang bermanfaat? Rizki. Mau ingat namanya. Nah, disebutkan al-ilmu nafi' yani ilmu yang a'malu bihi wa a'malu bihi wa yughayyiru akhlaqi. Ketika menjelaskan hadis Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa', ketika menjelaskan hadis ya Allah aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, sebagian para ulama kita menyatakan ilmu yang tidak bermanfaat itu adalah ilmu yang la a'malu bihi, yang tidak aku amalkan, wala adu ilaih, yang tidak aku dakwahkan, wala yughayyiru min akhlaqi, dan tidak merubah akhlakku. Itu ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi ilmu nafi' adalah ilmu yang diamalkan, ilmu yang kita ajar, kita dakwahkan, dan ilmu yang merubah akhlak-akhlak kita. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa. Wat-tuqa di sini kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah yani al-amalus salih. Amal soleh. Kapan dikatakan amal soleh? Kapan dikatakan amalan sebagai amal soleh? Kata Ibnu Taimin rahimahullahu ta'ala, al-amal dikatakan amal soleh kalau terpenuhi padanya dua perkara. Apa itu? Al-ikhlas dan mutaba'. Dikatakan amal soleh kalau niatnya benar, lillah semata, dan kemudian dilakukan sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-amal soleh. Qala wal-afaf. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaf. Afaf itu iya, menjaga kehormatan. Afaf itu al-iffah, disebutkan oleh Syekh atau Imam Ibnu Qudamah rahimahullah dalam Mukhtasar bin Hajjal Qasidin terkait dengan dua hal. Al-iffah terkait dengan al-butun, al-batn. Apa itu? Batnun apa artinya? Perut. Dan terkait dengan faraj. Alifah terkait dengan batin, yakni menjaga kehormatan, menjaga diri dari perkara-perkara yang haram, dari usaha-usaha yang haram, dari perbuatan-perbuatan yang terlarang terkait dengan harta. Di antaranya adalah apa yang dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, man sa'alan nas takatsura jaa yaumal qiyamah wa laisa bi wajhihi muz'atul lahmin. Barang siapa yang minta-minta kepada manusia untuk kebutuhan pribadinya, saya katakan ya untuk kebutuhan pribadinya, takatsura untuk memperbanyak harta pribadinya, dia punya harta, Di dalam kitab Dhammul Mas'alah yang saya ingat, Syekh Muqbil rahimahullah memberikan dhabit kapan seorang tidak boleh minta-minta buat orang lain. Disebutkan satu hadis yang intinya adalah ketika tadi yang kita bahas, indahu ma yugaddihi wa yu'ashi. Seorang yang masih punya untuk makan siang dan makan malam, gak boleh minta-minta pada orang lain. Itu yang saya ingat disebutkan oleh Syekh Muqbil rahimahullah dalam kitab Dhammul Mas'alah. Dia punya harta, tapi dia ingin kumpulkan, ditabung, dikumpulkan harta pribadinya. Kemudian untuk kebutuhan sehari-harinya, minta-minta di jalan, minta-minta di mana. Sehingga kelihatan di sini miskin, ternyata penghasilannya sehari 5.000, di kampungnya punya gedung. Orang ini, kata Rasulullah SAW, akan datang di hari kiamat dalam keadaan tidak ada di wajahnya sekerat daging pun, enggak ada lagi. Iqaban minallah subhanahu wa ta'ala. Ada. Terkait dengan iffah, terkait dengan farj, menjaga kehormatan, farj, iya, dengan menjauhkan diri dari perkara-perkara yang akan menjerumuskan ke dalam zina. Iya. Khairul rahimana rahimakumullah. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. Minta ghina. Apa ghina di sini ini? Ghina nafs. Bukan minta kekayaan, kekayaan arti minta harta duniawi yang banyak, bukan. Tapi adalah ghina, ghina nafs, kekayaan jiwa. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa al-ghina bi kasratil ard. Yang namanya ghina, kekayaan yang hakiki, itu bukanlah dengan banyaknya harta benda, kekayaan, harta duniawi, harta dunia. Walakin al-ghina, tapi kekayaan yang sesungguhnya adalah ghina nafs, kekayaan jiwa. Yani merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kalau semata-mata dunia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Lau kana ibni Adam wadiyan min zahabin, la habba an yakun lahu wadiyan." Kalau seandainya seorang hamba Allah, Bani Adam, memiliki satu lembah emas, niscaya dia berangan-angan ingin punya dua lembah. Memang gak merasa cukup. Kalau tidak ada ghina nafas, akan terus mencari. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, walan yamla'a fama ibni Adam. Tidak ada yang bisa memenuhi mulutnya ibnu Adam, merasa cukup, merasa puas dengan dunia, itu illa turab, kecuali tanah. Maksudnya, tufiya, meninggal baru selesai. Terus berangan-angan. Sayyidina billahi rahiman rahimakumullah. Qana merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qannahu Allahu bima atah. Qad aflaha, telah mendapatkan falah, kesuksesan. Falah itu yakni meraih yang dicari dan selamat yang ditakutkan, itu falah. Iya, mendapatkan apa yang sedang dicari dan selamat yang ditakutkan. Tersukses dia. Seorang yang telah Islam, waruziqa kafafan, dan telah diberi rizki kafafan. Kafafan disebut dalam syarah, yakni, ya kalau bahasa terjemah bebasnya, pas-pasan, nggak ada lebih. Butuhnya buat dia dan keluarga sehari 50.000, pas jualan dapat tiap hari 50.000, gitu. Kemudian, wa qanna Allah bima atah, dan Allah berikan kepada dia qanaah, qanaah. Tadi itu merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Telah sukses orang seperti ini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhasil, ikhwana fillah rahiman rahimakumullah. Kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu taala, "Faman ruziqa, barang siapa yang diberi rezeki, iya, bil huda, wattuqa wal afaf wal ghina. Barang siapa yang diberi rezeki dengan empat ini, iya, mendapatkan al-huda. Apa tadi al-huda tadi? Ilmu yang bermanfaat. Wattuqa, apa tuqa tadi? Amal saleh. Iya, wal afaf, yakni iffah, menjaga kehormatan diri yang terkait dengan al-batn dan al-furuj, al-farj. Kemudian al-ghina, yakni jadi nafas, merasa cukup dengan pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia telah mendapatkan salah ad-darain. Dia telah mendapatkan kebaikan dua negeri. Dia mendapatkan kebaikan khairul dunia wal akhirah. Mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Al-ilmu wal amal salih, kebaikan untuk di akhirat. Wal-iffah dan al-ghina, ini kebaikan untuk dia di dunia. Nah, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah, bihamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.